Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين ومسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita bisa kembali untuk menambah iman kita dengan belajar kitab Allah, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlebih kita belajar masalah akidah, masalah tauhid, bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga benar-benar agama yang kita terima ini murni. Karena kemurnian bisa didapatkan dengan mengambil kepada sumber. Sumber agama kita Al-Quran, sumber agama kita hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, itulah dia pandangan hidupnya. Quran, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, praktik Nabi. Maka mereka menerima Islam yang murni. Oleh karena itu, kalau kita mau mengenal Islam yang murni, kembali rujuk kepada caranya para sahabat beragama. Baik. Alhamdulillah, sudah kita menyelesaikan bab al-khauf minasyirk, bab takut dari kesyirikan. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Babud du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Al-muallif rahimahullah mengatakan bab ajakan kepada syahadat, persaksian tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Bab ajakan kepada tauhid. Wa qawlillahi ta'ala, dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf ayat yang ke-108. Qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu. Ana, aku, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa manittaba'ani, dan yang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalil ajakan kepada syahadat la ilaha illallah. Munasabatul bab li kitab tauhid, apa hubungannya bab ajakan kepada syahadat la ilaha illallah dengan kitab tauhid? Apa hubungannya? Annal musannif rahimahullah, penulis semoga Allah merahmati beliau, lamma dzakara fil abwab as-sabiqah, tatkala beliau telah menyebutkan pada bab-bab yang telah lewat tauhid, keutamaannya, takut dari lawan tauhid itu syirik, dzakara fi hadzal bab, penulis menyebutkan dalam bab ini, annahu la yambaghi, bahwasanya tidak pantas, tidak cocok, liman arafa dzalik, bagi yang mengetahui tauhid, bagi yang mengetahui syirik, an yaqtasira ala nafsihi, mencukupkan dirinya saja. Tidak cocok, tidak pantas, kalau sudah tahu tauhid, tahu lawannya, kok mencukupkan diri saja. Bal yajibu alaihi an yad'uwa ila Allah, tetapi harus dia mengajak orang juga, harus dia memberitahukan orang juga, harus dia mengajak orang juga kepada tauhid dan meninggalkan lawannya. Bil hikmah, tapi dengan syarat, dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan dalil. Wal mau'izatil hasanah, dan peringatan yang baik. Sebutkan ancamannya, sebutkan anjurannya. Kama huwa sabilul mursalin, sebagaimana yang ditempuh oleh para rasul. Wa atba'ihim, dan sebagaimana ditempuh oleh pengikut para rasul. Jadi begitu, inilah dia hubungan bab ajakan kepada la ilaha illallah dengan kitab tauhid. Di setelah kita tahu tentang tauhid, apa maknanya, kita tahu apa keutamaannya, kita tahu apa lawannya syirik, jangan sekedar kita saja yang tahu, tapi kasih tahu orang lain juga, ajak orang lain juga dengan bukti, dengan dalil, dengan bijak, bukan dengan kemarahan, bukan dengan cercaan, tetapi bawakan mereka dalil, bawakan mereka ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengancam akan bahaya syirik, bawakan mereka anjuran, hadis-hadis anjuran, hadis-hadis yang menyenangkan mereka, bagaimana keutamaannya orang yang bertauhid. Baik, makna-makna kalimat yang terdapat di dalam ayat yang tadi dan makna yang terkandung dalam bab ini. Ad-du'a, apa arti du'a? Seruan. Ay da'watun nas, ajakan atau mengajak orang. Ila syahadati la ilaha illallah, ajakan kepada tauhid. Ajak umat ini bertauhid. Ajak mereka mengenal Tuhannya. Fahamkan mereka akan Rabb-nya. Ingatkan kepada mereka hak Allah. Ingatkan kepada mereka kewajibannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa disebut kalau para ulama kita, awwalu wajibin alal mukallafi ma'rifatillah, atau ma'rifatullah azza wa jalla. Yang pertama kali yang wajib diketahui oleh setiap orang yang mukallaf, orang yang baligh, sehat akalnya, mengenal Allah. Mengetahui Allah, mengetahui penyembahnya, mengetahui yang disembah, mengetahui Rabb-nya, penciptanya, mengetahui Tuhannya. Karena Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini ajarkan pertama kali kepada umat. Maka lihat Nabi, coba apa yang diajak orang Quraisy pertama, yang kafir itu, qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah. Orang Quraisy paham la ilaha illallah, bahasa Arab soalnya. Kalau sudah bilang la ilaha illallah, berarti tidak boleh lagi menyembah patung, tidak boleh lagi berbuat syirik, tidak boleh lagi percaya kepada dukun, paranormal, dan yang lainnya. Maka ada yang menerima dan lebih banyak yang menolak. Nah, kita pintar bilang la ilaha illallah, yang kafir pun pintar bilang la ilaha illallah, tetapi faham maknanya? Tidak faham maknanya. Maka ingatkan mereka yang pertama kali. Itu kewajiban pertama. Sebelum sholat, hajar tauhid dulu. Hajarkan. Tayyib. Jadi ajakan kepada la ilaha illallah, ajakan kepada tauhidullah, beriman kepada Allah dan apa yang datang dari Allah dan apa yang dibawa oleh para rasul yang kaitannya dengan tuntutan la ilaha illallah. Taib qul hadhihi sabili, dalilnya kita mengajak kepada tauhidullah. Katakanlah ya Muhammad, al-khitabu lirrasul, ini ucapan kepada Nabi alaihi salatu wasalam dan kepada pengikutnya. Hadhihi ay dakwah, ajakan yang aku ajak manusia kepadanya, jalan yang aku berada di atasnya. Katakanlah hadhihi, inilah dakwahku, inilah jalanku, sabili, tariqati, jalanku, wa da'wati, dan dakwahku. Maka dakwahnya para nabi itu tauhid. Nabi Nuh tauhid. Semua para nabi yang pertama akidah. Karena ini yang paling besar. Karena ini yang paling berat. Karena menyelisih ini paling berbahaya. Ad'u ila Allah, aku mengajak kepada Allah, aila tauhidillah, mengajak kepada mengesakan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dalam al-asma was sifat. La ila hudhi min hududhi dunya, bukan mengajak kepada bagian dari bagian dunia. Aku perhatikan nih para ikhwan, para jamaah, sebagian dakwah, aliran kepercayaan, ujung-ujungnya mengajak kepada caranya atau mengajak kepada partainya. Kalau dakwah sunnah, dakwah salaf, tidak mengajak orang bagaimana mentauhidkan Allah, mengikuti Quran, mengikuti hadis, sudah tidak ada kebutuhan kita sama itu. Mau jungkir balik silahkan, yang penting sudah disampaikan. Kita ajak antum supaya antum selamat, bukan kita ajak antum ngaji supaya antum memuji saya, antum membuat saya menjadi itu DPR, tidak ya, tidak pungut iuran tiap bulan, tidak, enggak ada. Enggak ada kartu anggota juga, enggak ada. Tapi bagaimana antum ikut apa yang disebut oleh Allah dalam Quran, ya ikut yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum sudah istiqamah, antum yang selamat. Ini maknanya. Ya, bukan ujung-ujungnya wah kita begini, bukan ujung-ujungnya begitu, tidak. Bukan begitu dakwahnya Nabi itu. Ujungnya apa? Bagaimana mentauhidkan Allah? Karena itu tujuan yang paling mulia. Karena itulah dia dakwahnya seluruh nabi dan rasul. Apa? Semua nabi mengatakan sebagaimana dalam surat Al-Anbiya dan yang lainnya. Mereka mengatakan, "Ma lahum min ilahin ghair." Kalian tidak punya ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semua nabi seperti itu jawabannya. Ubudullah, ibadah hanya kepada Allah. "Ma lakum min ilahin ghair." Tetapi kalau lihat, kalau kelompok yang tidak mengikuti manhaj yang hak ini, cara beragamanya Nabi dan para sahabatnya, lihat sudah, pasti akan digiring kepada kemauan kelompok itu. Kalau kita tidak, dakwahnya tidak, kita giring antum kepada Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah menjadi hakim kita. Benar menurut Allah dan Rasulnya, antum benar. Tapi salah menurut Allah dan Rasulnya, salah. Hayati ini, renungkan ini. Jadi ajak kepada tauhidullah. Ajak umat ini bagaimana mentauhidkan Allah. Sebab apa? Kemenangan di dunia akhirat dengan bertauhid. Orang diberikan kekuasaan dengan tauhid, para jamaah. Allah sebutkan dalam surat An-Nur, Allah sebutkan apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amil salihat. Allah janjikan orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, beriman di atas tauhid, amal soleh di atas sunnah. La yastakhlifannahum fil ardh, mereka akan dijadikan berkuasa di muka bumi. Janji ya, nanti ada syaratnya. Tapi kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelumnya menjadi penguasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada, dan Allah akan tegakkan agama yang diridhoinya. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, Allah akan ganti rasa takut dengan rasa aman. Syaratnya terakhir, ya'budunani la yushriku nabi syai'a, beribadah hanya kepadaku, jangan mereka berbuat kesyirikan. Ini dia. Jangan pernah terpengaruh dengan filsafatnya orang-orang yang menyimpang. Bagaimana? Ini selama ini kita nonton saja katanya. Seperti orang main bola, kita jadi penonton saja. Sekali-kali kita turun di lapangan katanya. Maka langsung kita terjun ya, masuk ke parlemen dan semisalnya kita mau merubah katanya. Justru dia saja yang berubah. Enggak ada ceritanya merubah itu, dia berubah terus. Kenapa? Karena sistem yang ada. Sistem yang muat mengatur antum, enggak bisa, mustahil. Tapi kalau ikut cara Nabi, berubah orang. Tapi kalau enggak ikut cara Nabi, mobilnya yang berubah. Ya, kursinya berubah. Tapi kalau ikut cara Nabi, manusia dirubah. Hatinya pertama, jantungnya dirubah. Rajanya dirubah yang ada di badan itu. Maka dia akan patuh, dia akan tunduk. Maka lihat, orang yang tidak mengikuti caranya dakwah para Nabi, ingin apa? Ingin tokcer, instan. Mau merubah begitu saja, tidak semudah membalik telapak tangan. Nabi, berapa lama mereka berdakwah? Umat dirubah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah. Ya, baik. Jadi kita mengajak kepada tauhid, bukan kepada kepentingan dunia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Di dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta upah kepada kalian. Sekarang banyak ya, ujung-ujungnya mengajak untuk mengangkat pribadinya, ujung-ujungnya membawa kepada organisasinya, ujung-ujungnya. Kalau dakwah tauhid, dakwah al-sunnah, dakwah as-salaf, bagaimana manusia bertauhid kepada Allah dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup sudah itu. Wala ila ri'asah. Mengajak kepada Allah, mengajak kepada tauhid, bukan kepada kepentingan dunia, bukan kepada kepemimpinan, wala ila hizbiyah, bukan kepada kelompok. Bukan kepada kelompok. Sehingga tidak akan ada baju khusus. Tidak akan ada lagi topi khusus. Tidak ada. Tapi bagaimana beribadah kepada Allah sebenar-benarnya? Bagaimana ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenar-benarnya? Itu arti ad'u ilallah. Sebab apa? Oleh karena itu sebagian mufassirin mengatakan banyak orang mengajak kepada Allah, jalan Allah, tetapi di belakang itu ada kepentingan. Banyak. Waspada. Waspada. Kemudian apa arti ala basirah? Ay ala ilmin. Dan mengajak itu harus dasar ilmu. Jangan mengajak atas dasar dongeng. Jangan mengajak atas dasar hadis-hadis palsu. Ya. Namun apa sebagian kalau dikatakan ini menyampaikan hadis palsu? Mana ada nabi yang palsu katanya? Masa rasul palsu katanya? Masa sahabat palsu katanya? Ya enggak ada Nabi Muhammad itu palsu. Nabi Muhammad benar sudah. Sahabat Abu Hurairah benar Abu Hurairah. Tetapi orang mengatasnamakan Nabi, makanya hadisnya palsu. Orang mengatasnamakan Abu Hurairah bilang begitu, makanya hadisnya palsu. Kemudian di dalam ilmu hadis pun, dalam disiplin hadis ada ilmunya, mengetahui keaslian dan tidaknya. Kalau pada diri kita saja tidak nerima kita kalau orang mengatasnamakan suatu ucapan padahal tidak benar kita katakan. Nerima kita? Tidak menerima. Kenapa banyak terjadi penjara setelah pengadilan? Karena itu ada yang menuduh, ada tidak mau menerima tuduhan. Kalau urusan dunia saja dituduh padahal tidak benar, siap masuk penjara dan siap ditembak. Kenapa kalau urusan agama kaitannya surga dengan neraka tidak kita teliti? Jadi harus benar. Tanggung jawab besar orang menyampaikan itu. Ya. Tanggung jawab benar, besar. Jadi ala basirah, ala il. Harus dengan ilmu. Mana nama ilmu? Ibnu Al-Qayyim menjelaskan. Al-ilmu qala Allah. Wal ilmu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu adalah ucapan para sahabat Nabi. Itu namanya ilmu. Kalau bukan dalil dari kitab Allah, dari hadis yang sahih dari para sahabat, Imam Syafi'i mengatakan apa? Itu adalah bisikan setan. Itu apa kata Imam Syafi'i? Setelah beliau mengatakan al-ilmu ma qala fihi haddatsana wa akhbarana, ilmu itu yang ada haddatsana fulan hadis, wa akhbarana fulan hadis, selain daripada itu mashghalatun au mushghilatun, selain daripada itu adalah hanya membuang-buang waktu. Apalagi cerita, apalagi membual cerita, bukan hadis. Salah seorang a'immah mengatakan apa? La an ara naran tu'ajjiju fil masjid khairul li min an ara qasan fil masjid. Saya melihat bagian dari masjid menyala lebih baik ketimbang saya melihat tukang cerita di dalam masjid. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Abu Khaisamah dalam kitabnya Kitabul 'Ilm dengan sanad yang sahih dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya. Beliau melewati tukang cerita. Begitu melewati tukang cerita, Ali bertanya, "Hei, apakah engkau tahu hadis mansukh, hadis yang terhapus dan penghapusnya? Tahukah engkau ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus?" "Tidak tahu ya Amirul Mukminin." Maka langsung Ali mengatakan, "Halakta wa ahlakta." Kamu hancur dan kamu menghancurkan orang. Kamu celaka dan kamu mencelakakan orang. Tahu ayat yang mansukh, yang terhapus? Tahu hadis yang menghapusnya? Tahu hadis yang terhapus? Tahu ayat yang menghapusnya? Tahukah hadis yang menghapusnya? Kalau tidak tahu, mau cerita-cerita, kalau ini mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain. Waspada para jamaah. Orang banyak berdoa pakai cerita saja sekarang. Pengalaman saya begini. Pengalaman saya begini. Membuang umur, mencelakakan orang. Tetapi namanya manusia ini kadang-kadang haus terhadap ilmu. Dia, gini aja. Ini, ya. Jadi ala basirah berdakwah dengan ilmu, dalil. Ya, ala ilmin bidzalik. Apa arti dengan ilmu? Dia tahu yang disampaikan itu punya bukti, punya dalil. Karena ingat, semua permasalahan agama ini ada dalilnya para jamaah. Tidak ada yang tidak ada, pasti ada. Kalau tidak ada bidah namanya. Ya, karena Allah menyempurnakan agama ini dalam surat Al-Maidah ayat ketiga. Al yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Cara burung begini diajar oleh Nabi, apalagi yang pahalanya sebesar Gunung Uhud tidak diajar. Jadi yang kita sampaikan, tahu dalilnya, tahu landasannya. Jangan katanya begini, menurut saya begini, hemat saya begini. Banyak orang seperti ini sekarang. Kita tertipu dengan agama, prok, dok. Jadi harus tahu dasarnya. Wa burhanin aqliin wa syar'i. Baik dalil akalnya kita tahu maupun dalil syar'inya. Harus tahu apa yang disampaikan itu. Ya. Jangan yuharrif ma la ya'rif. Berbicara, menyampaikan tapi enggak tahu, ditanya enggak bisa jawab. Ya. Wal basiratu al ma'rifatu allati yumayyizu biha bainal haqq wal batil. Apa arti basirah? Namanya basirah adalah pengetahuan yang menjadikan kita bisa membedakan antara hak dengan batil. Itu arti basirah. Itu arti basirah. Ala basiratin. Di atas ilmu yang bersandar kepada dalil, baik Quran, sunnah, wal ijma' maupun al-qiyas. Dan qiyas itulah dia akal di dalamnya. Sehingga kita tahu mana hak, mana batil. Wa man ittaba'ani, kata Nabi, aku mengajak kepada tauhid kemudian bersandar kepada dalil. Karena apa? Nabi mengajak pakai apa coba dulu? Pakai cerita atau pakai wahyu? Wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dalam surat An-Najm. Wa man ittaba'ani, dan pengikutku, pengikut Nabi juga kalau berada waktu pakai ilmu. Ai amana bi, orang-orang beriman kepadaku, wasaddaqani, dan membenarkan aku. Yahtamilu annahu atafa 'ala ad-dhamir al-marfu fi ad'u fayakun al-ma'na. Maka kemungkinan, ya, atau bisa berarti begitu, bisa berarti kata-kata wa man ittaba'ani, huruf wawnya ini balik kepada ad'u. Berarti apa artinya? Ana ad'u ilallah ala basirah. Saya mengajak kepada tauhid bersandarkan kepada dalil. Wa man ittaba'ani kadzalik, pengikutku pun pakai dalil. Wa yahtamilu ay yakuna athfan 'ala ad-dhamir al-munfasil ana fayakun al-ma'na. Dan makna yang kedua, bisa berarti digandeng wawu tersebut larinya kepada saya, ana. Maka artinya saya dan pengikut saya di atas dalil. Jadi ad'u ila Allah ala basirah, ana wa man ittaba'ani. Arti dari ana wa man ittaba'ani dua artinya, dua-duanya bisa benar. Saya dan pengikut saya berdakwah berdasarkan dalil. Itu yang pertama. Kemungkinan mana yang kedua? Saya dan pengikut saya di atas dalil. Yang pertama berdakwah dengan dalil, yang kedua di atas dalil. Dua-duanya benar. Ya, wa tahqiq. Secara penelitian, annal athfa yatadhammanu al-ma'nayain. Kata huruf wawu tersebut, ya, dan setelahnya mengandung dua makna. Pengikut Nabi, merekalah orang-orang berilmu. Wad adda'una ilallah, sekaligus mereka mengajak kepada tauhid. Nah, ini para jamaah, pengikut Nabi itu harus dasarnya ilmu. Dan ilmu tidak benar kalau tidak ada amal. Amal tidak benar kalau tidak ada ilmu. Perhatikan itu. Allah berfirman apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, bukan jalannya yang kau murkai. Siapa dimurkai? Yahud. Kenapa Yahud itu punya ilmu tapi tidak mengikuti dan mengamalkannya? Dhal, sesat. Siapa sesat? Kristen. Kenapa? Rajin beramal tapi tanpa dalil. Nah, ini. Jadi pengikut Nabi itu mereka di atas ilmu sekaligus mereka mendakwahkan ilmu. Baik. Wa subhanallah, maha suci Allah. Apa arti subhanallah? Ai unazzihullah, aku sucikan Allah. Wa uqaddisuhu, dan aku bersihkan Allah. An yakuna lahu syarik, dari segala sekutu. Fi mulki, dalam kerajaannya. Au ma'bud bihaqqin siwahu, dan aku sucikan Allah dari sesembahan-sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini arti perkalimatnya. Sekarang kita cari mana makna secara global dari ayat ini sehingga jelas bagi kita. Ya'murullahu rasulahu, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An yukhbiran nasa, supaya Nabi memberitakan kepada seluruh manusia. Antariqatihi, tentang jalan Nabi. Wasunnatihi, tentang cara Nabi. Annahad da'wah ila syahadati an la ilaha illallah. Cara Nabi, jalan Nabi, mengajak kepada tauhid. Mengajak kepada tauhid. Ala ilmin, tetapi mengajaknya pun pakai ilmu, pakai dalil, ya, pakai dalil mengajaknya. Wa yaqinin, dan dengan keyakinan. Wa burhanin, dan bukti mengajaknya, dalil. Maka para jamaah, ya, dakwah al-sunnah bersandar kepada dalil, bersandar kepada ilmu. Dan para ulama telah menulis kitab-kitab akidah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ilmu sunnah ini sangat banyak. Kitab Tauhid berapa yang kita tamatkan? Masih yang lebih besar itu masih lebih banyak, yang lebih rinci penjelasannya masih lebih banyak. Nah, bagaimana kita ini mau berilmu kitabnya mati-mati itu saja, itu terus siang malam tiap asar itu aja. Bagaimana beberapa ilmu seperti ini? Ilmu Islam masih banyak belum kita ketahui. Ya. Ini dia. Jadi Allah memerintahkan Nabi untuk memberitakan kepada manusia tentang jalan Nabi, tentang sunnah Nabi, cara Nabi, yaitu mengajak kepada tauhid dengan dalil. wa kullu man ittaba'ahu yad'u ila ma yad'u ilaihi. Maka dengan demikian, yang namanya pengikut Nabi yang asli itu mengajak kepada apa yang diajarkan Nabi. Pengikut Nabi itu mengajak kepada apa yang diajak oleh Nabi. Ala ilmin, tentu bersandar kepada ilmu. Wa yaqin dan keyakinan, wa burhan dan bukti. Wa annahu huwa atbahu yunazzihuna Allah. Kemudian Nabi itu mensucikan Allah, pengikut Nabi itu mensucikan Allah dari kesyirikan atau dari sekutu, baik dalam kerajaan Allah maupun dalam ibadah. Wa yatabarra'u mimman asyraka bihi wa in kana aqrabu qarib. Dan Nabi serta pengikut Nabi berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik meskipun yang berbuat syirik ini kerabat dekat. Nah ini para jamaah, inilah dia makna dari ayat ini. Munasabatul ayat lil bab. Apa hubungan ayat ini, surat Yusuf ayat 108, dengan bab ajakan kepada tauhid atau ajakan kepada la ilaha illallah? Annallaha dzakara fiha thariqata rasul wa atba'ihi. Allah menyebutkan dalam surat ini atau dalam ayat ini cara nabi, cara pengikut nabi, yaitu mengajak kepada syahadah alla ilaha illallah. Ala ilmin, mereka mengajak berdasarkan dalil. Bima yad'u ilaih, ilmu terhadap apa yang ia dakwahkan. Fa fiha wujubud da'wah ila syahadati alla ilaha illallah alladhi huwa mawdhu'ul bab. Maka ayat ini menunjukkan bahwa wajibnya mengajak kepada tauhid, wajibnya mengajak kepada syahadat alla ilaha illallah, yang mana syahadat alla ilaha illallah, ajakan tersebut adalah tema dari bab ini. Inilah dia hubungan bab ini dengan hubungan ayat ini dengan bab ajakan kepada syahadah alla ilaha illallah. Ma yustafadu minal ayah, beberapa faedah yang diambil dari ayat ini. Yang pertama, anna da'wata ila syahadati alla ilaha illallah hiya tariqur rasuli wa atba'ihi. Mengajak kepada syahadat alla ilaha illallah, itulah dia jalan Nabi dan jalan pengikutnya Nabi. Mengajak kepada tauhid, itulah cara Nabi dan cara sahabat serta pengikutnya. Maka ulama ahlu sunnah menimbang suatu dakwah benar dan tidaknya dengan kriteria ini. Apakah dia mengajak kepada tauhid atau tidak? Apakah dia melarang orang berbuat syirik atau tidak? Maka sebagian orang mengatakan tauhid itu nanti belakangan, kekuasaan dahulu. Sebagian mengatakan kalau menyampaikan tauhid itu membuat orang pecah belah, kalau menyampaikan syirik itu menjadikan orang marah. Fala haula wala quwwata illa billah. Di sini kita istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti dakwah Nabi enggak benar dong kalau begini. Sedangkan Allah memberitakan itulah cara Nabi dan cara pengikutnya. Pengikut Nabi. Ada. Yang kedua, annahu yajibu 'ala da'iyati ay yakuna 'aliman bima yad'u ilaih. Dai itu harus punya ilmu terhadap apa yang didakwahkan. Kalau tidak, dia jadi daki nanti. Ngotorin. Ya. Jadi kalau jadi dai itu harus tahu ilmunya yang disampaikan. Jangan asal baca. Kalau asal baca, anak kita yang kecil aja bisa baca kok. Harus tahu apa dasarnya menyampaikan. Kalian ingat, berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rabi'atul Ra'i, guru Al-Imam Malik? Tabi'in. Apa kata beliau di zamannya ini? Kalau zaman belakang enggak tahu lagi ini apa ceritanya. Di zaman beliau apa kata beliau? Al-muftil yaum ahaqqu bis-sijni minas-surah. Mufti di zaman ini, di zaman tabi'in loh. Ya, mufti di zaman ini lebih berhak masuk penjara ketimbang maling. Dulu beliau nangis. Mufti di zaman ini lebih berhak masuk penjara ketimbang maling. Kenapa? Ya Rabi'atul Ra'i, kenapa? Ustuftiya man laysa bi'alimin. Di zaman ini telah dimintai fatwa orang-orang yang tidak berilmu. Sehingga para ulama mengatakan apa? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Lau sakatal jahilu lantahal khilafu. Sekiranya orang jahil diam, tidak ngomong tentang agama, niscaya tidak ada perselisihan dalam agama. Biar yang alim aja ngomong, sudah selesai masalah. Cuma sekarang yang gak alim juga berfatwa. Yang alim berfatwa sekarang, yang tidak alim berfatwa. Dulu ini di zamannya tabi'in, ya, ulama-ulama masih ramai, masih banyak. Kota ilmu sedang jaya-jayanya. Beliau nangis. Para mufti lebih berhak di penjara dari maling zaman ini. Kenapa? Karena telah dimintai fatwa tersebut kepada orang. Fatwa itu telah diminta kepada orang-orang yang bukan berilmu. Maka kalau sekarang kita tidak tahu apa lagi. Sementara langsung jadi da'i. Saya mau ceramah terus ini katanya. Ini mau ceramah terus katanya. Maka benar, tong kosong nyaring bunyinya. Baik. Sifatnya orang alim itu apa? Khillatul kalam, sedikit berbicara. Kemudian amal yang banyak. Baik. Aliman bima yanha anhu. Jadi para dai itu wajib mengilmui apa yang disampaikan. Kemudian dia harus mengilmui apa yang harus dijauhkan. Harus tahu apa yang harus dijauhkan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, ya, sepantasnya dan seharusnya para dai itu dia harus punya ilmu terhadap apa disampaikan, dia punya ilmu terhadap apa yang dia larang. Yang ketiga, at-tanbih alal ikhlas. Hadis ayat ini mengingatkan kita untuk ikhlas dalam berdakwah. Nah, ini para jamaah, ikhlas dalam berdakwah. Bi alla yakuna lid-da'iyati maqsadun siwa wajhillah. Jangan ada tujuan kecuali wajah Allah para dai. Nah, ini yang sulit, berat ini. Ya, berat. Jangan ada tujuan lain kecuali wajah Allah. Ya. La yaqsudu bidzalika tahsila mal. Jangan ada tujuannya ingin dapat harta. Wauriasah, jangan ada tujuannya mendapatkan kepemimpinan. Nah, ini banyak ini. Lihat sudah ujungnya. Apa kata Imam Ahmad? Atau apa kata para ulama? Min thimarihim ta'rifunahu. Dari buahnya, hasilnya kita akan ketahui bagaimana mereka. Nah, ini para jamaah. Perhatikan saja. Ya. Jadi tujuan kita wajah Allah, karena itulah nikmat paling tinggi di dalam surga. Jangan tujuan kita harta, tujuan kita kepemimpinan, au madhin minan nas, atau dapat pujian dari orang, au da'watin ila hizbin. Jangan tujuan kita mengajak kepada partai kita, kelompok kita, yayasan kita, organisasi kita, au madhhabin, atau mazhab kita. Tujuan kita adalah wajah Allah. Bagaimana bisa wajah Allah? Tauhidullah Azza wa Jalla dan ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau antum cermati ini, antum bisa membaca, ya, oh mungkin saya pernah, ya, kita diajak ngaji ternyata dukung ini, ternyata begini. Antum kalau pahami ayat ini, insyaallah antum paham bagaimana kelakuan yang telah lewat, tinggal kita tobat saja sudah sekarang. Ya, masih mumpung ada kesempatan. Ya. Yang keempat, annal basirata faridatun. Namanya ilmu itu wajib. Li'anna atba'ahu wajibun. Li'anna ittiba'ahu wajibun. Karena mengikuti sallallahu alaihi wasallam wajib. Wala yatahaqqaqu ittiba'uhu illa bil basirah. Tidak mungkin kita benar ikut Nabi kecuali punya ilmu. Ya, wahiyal ilmu wal yaqin, itu ilmu dan yakin. Antum belajar dakwah ini. Ya, belajar akidah ini, belajar sholatnya, belajar puasanya, belajar hajinya, belajar jihadnya, pelajari semuanya ilmu Islam ini. Jangan malas-malas menuntut ilmu, ya, belajar terus. Masih banyak yang belum kita ketahui para jamaah. Kita masih di awal ini, belum sampai pertengahan, apalagi sampai ujungnya, masih banyak. Ya, kita bertanya sekarang, bab fikih pernah nggak sampai haji? Coba saya tanya dulu. Belum kan? Belum. Ya, paling sholat, puasa, zakat pun mungkin belum, hanya zakat fitrah aja. Ya, haji, ya, belum. Apalagi kitabul buyu, jual beli, belum. Apalagi apa namanya, tentang muamalah, babul muamalah, aiman, nuzur, jinayah, faraid, ya, al-qasama. Masih banyak yang belum. Ya. Tapi kita mengira diri kita sudah luar biasa. Ternyata belum apa-apa. Masih level A mungkin, ya, kelas bawah masih. Masih banyak, masih belum sampai mana-mana kita. Ya. Baik. Jadi ilmu itu wajib. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib, tidak mungkin benar ikut Nabi itu kecuali dengan ilmu. Yang kelima, husnul tauhid, li'annahu tanzihun lillahi ta'ala. Indahnya tauhid itu karena tauhid itu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, qubhus syirk, kotornya, jeleknya kesyirikan. Li'annahu masabbatun lillahi ta'ala. Karena syirik itu mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, wujub ibtia'adil muslim anil musyrikin. Wajibnya orang-orang Islam itu jauh dari orang musyrik. La yasiru manhum fi syai'in. Jangan sama sekali kita ikut serta bersama mereka. Fala yakfi annahu la yusyrik. Tidak cukup tidak syirik. Tidak cukup sekedar tidak syirik. Bahkan kita harus berlepas diri dari orang-orang musyrik. Bagaimana mau melepas diri dari orang musyrik ini? Perbuatan kita masih mengikuti orang musyrik. Maka enggak mungkin ditolong sama Allah kalau begini. Nah, ini para jamaah, perbaiki coba diri kita masing-masing. Begitu antum pulang, hadiahkan pengajian ini kepada istri kita, anak kita. Kita mulai dari istri kita. Ya. Coba, mungkin hadir 1.000 malam ini. Kali 2 sama istrinya, kan sudah 2.000. Kali 3 sama anaknya, kalau sama-sama satu anak, sudah 3.000. Ya, subhanallah. Berkah dakwah yang hak itu kalau seperti ini cara kita. Tapi jangan cukupkan diri saja. Kita masuk surga, orang kita aja masuk surga sekemampuan yang kita ketahui. Tidak mampu, serah kepada ahlinya. Mari kita datang, kita tanya, kita dengarkan. Demikian harapan kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan semua kaum muslimin dan muslimah. Aku qul hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhir dawana alhamdulillah rabbil alamin.